Matius pasala 23. Nakua puang Isa lako tobuda sola anak gurunna. Ia jo guru agama sola to Farisi pada bang una Nabi Musa kempang pengajaran ni pengajaranna Nabi Musa. Ya mo jo turu ngasan ni to pengajaranna. Apa danggi mi turu i to panggaukanna? Nasaba ia to na pengajaran teda yang napo gauki. Nasaba nakabua to atoran tang nakule tompo gauki. Apa ya kalena teda na tulung ito tau umbo na kuampu gauki. Yang asan to panggaukanna na pangapikitan bangri lako tau. Ya mojo na ya to pakian tanda kamataparanna. Susinna to rombe-rombe bajunna di pemalandoi. Na ia to karappe diniin nanna ayak sura Allah Ta'ala na pematonggoi. Gajah nakabudai cuma dokko jo olo lan bola pas sambajangan nangenan katapan mata jio pangramian. Nama doang bang ditaratte jio pasa. Nama doang to'o ditambai guru. Danggi mima doang disanga guru. Nasabak to silek tongasan kamu na mesa ragurummi. Danggi naden mesa taulan lino mitambai ambe. Nasabak mesa ra ambe mi yamo to ambe jauh suruga. Nadanggi mima doang disanga puang gawa. Nasabak mesa rato puang gawami yamo to almase. Ya keden kamu madoang disanga toto ditaratte. Parallu la menjaji to disua-sua. Ya totom pamajau kalena ladi pamajiong. Na ya totom pamajiong kalena ladi pamajau. Na kua omo puang isam pataru kadanna. Macilaka kamu to guru agama sola to Farisi. Nasaba to majekkong kamu. Tang mieloran to tau menjaji umma'na puang Allah Ta'ala. Teda mi madoang menjaji umma'na. Na ya to madoang kanori mianggai. Macilaka kamu to guru agama sola to Farisi. Nasaba to majekkong kamu. Miuragabang to waine mate mo monena. Mirampai to ewananna. Mianggai bang tom pemalandoi pas sambajangami. Tominiim pembunyanan panggaukan gajaami. Yamo joo nalabi mabanda to sesami. Macilaka kamu to guru agama sola to Farisi. Nasaba to majekkong kamu. Male kamu manglalan mambela lamban tasik nang guririkki padang. Nanga mesa tau lami pupenjaji anak gurummi. Yaton naturu mo kamu. Mi pupenjaji mi tawana naraka. Namang lokkon penduan to gajakna. Na yato gajakmi solangasan. Macilaka kamu to pekamberan to buta. Mi pang pangajaran susitee. Yake masapah ito taum pau bola puang Allah Ta'ala. Teda nama tumba ke teda napugauki. Apa ya ke masapa himpau bulawan lan bola puang Allah Ta'ala. Lan napugauki situru pas sapahna. Eto buta to bangok kamu. Umbonna raparallu. Bulawan raka iya rika bola puang Allah Ta'ala. Tompo pesipato ijo bulawan dipake lan bola puang Allah Ta'ala. Mipang pangajaran to'o to susinna te'e. Ya ke masapa ito taum pau ngenan pangkaroban, teda nama tumba. Apa ya ke masapa himpau apa di pangkaroban, lana pogauki situru pas sapahna. Buta tongan kamu, umbon naralabi parallu. Ya raka jauh karoba, batu ngenan pangkaroban raka, tompe mapat cingi i jo apa di pangkaroban. Ya mo jo'o, ya ke den tau masapa pau ngenan pangkaroban, pada banguna mo tompau ngasan ni to apa jao. Na yake den tau masapa mpau bola puang Allah Ta'ala. Batuanan na masapa himpaui jao bola puang Allah Ta'ala. Sola puang Allah Ta'ala totorolan. Na yake den ni tau masapa mpau suruga. Batuanan na masapa himpau cadokkuan kamal abiran na puang Allah Ta'ala. Sola puang Allah Ta'ala to cuma dokko jao. Macilaka kamu to guru agama sola to Farisi. Nasaba to majekkong kamu. Ya to asele tananmi to tangkyang gaana susinna tulasi buah adas na jintang mi pangaben sang tawa sang pulona lako puang Allah Ta'ala. Apa ya to parenta kami nang parallulan atoranna Nabi Musa teeda mi pugauki susinna kamarurusan mamase turu pakkeloranna puang Allah Ta'ala. Nayara jo to kami nang parallu lami pugau. Apa lami pugau to'o to lainna. Peka amberang to buta kamu. Kasisi jong waimi mikitan nalai'i. Apa ya to unta miam mak malebu. Macilaka kamu to guru agama sola to farisi. Nasaba to majekkong kamu. Ya ammi basei sotan batu kandian. Salian namanda ammi basei. Apalanna liu care pa unapa. Susi mi jo'o. Ya to ada wa'ading na kita tahu miturut tongan. Apalan penawami buda kamaulakan sola kamaduangan rampa apan na tahu. To farisi buta. Pemeloi jolo to penawami sola pang tangarami. Namane melo to sipakmi sola panggaukanmi. Macilaka kamu to guru agama sola to farisi. Nasaba to majekkong kamu. Susi kamu lamunan dikapuhi mabuccang. Gajaballo di kita salianna, apalanna liu ponno buku tomate, sola to mecarepan lainna. Susi toda kamu, ya ke di kitai, melo si pakmi lako padammi rupa tau, apalan penawammi, kagajatan manda ponno, sola kamajekkongan. Macilaka kamu to guru agama sola to farisi, nasaba to majekkong kamu. Mi pemelongi pole to lamunanna nabi, sola to tompo gauk bang pak keloranna puang Allah Ta'ala. Mimang kada kumua. Yakin na kijaji mo to nawatunna tuo to tojoloki. Teda kami kila turu mbuno nabi. Jaji mi akui una kumua. Batina kamu to pabuno nabi. Yake susi ijo'o. Pataruh pisen bang mi. To dosa na po gauk mo tojolomi. Togaja kamu. Sanga batik togaja kamu. Umbora lami kuam palayan kalemi jo mai pangsessa naraka. Pesa dingi i. Laku para tuan kamu to mapahang. Nabi, naguru. Denni to lami buno. Nadentoi to lami pampang. Denni to lami rambi lan bola pas sambajangan. Nadentoi to lami ulak taru-taru. Jo mai mesa kota lako kota lain. Yamo jo'o. Mila dipabalahi to'opa sininna to panggaukanna to jolomi, tombuno taunna puang Allah Ta'ala. Mamula jo mai Habel tomelo, ratu lako Sakaria anak kana Berekhia, tomibuno jo napatangangenan pangkaroban na bola puang Allah Ta'ala. Lami ingaran te'e kadangku ukumua, ia to tau to allo, la dipabalahi sininna panggaukan gajakna to jolona. Mangkadai puang isa nakua. Eto Yerusalem, tombuno kamu nabi. Miru rabatu ito tonasua puang Allah Ta'ala, ratu lako kalemi, sanggen namate. Batu pempiran mok maduang rempun kamu. Susi indomanuk rempun anak kana jong paniina. Apa te edami maduang? Ya mojo'o, lama karorong towolami. Nasabak te edamo nasolan kamu puang Allah Ta'ala. Lami ingaran. Mamula teto, teda memilang kita nak sanggen namikua, dibarakai totoratum pusanga sangan napuang.